Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pertemuan sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali kegiatan kita dari menuntut ilmu syar'i, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad yang berkaitan dengan permasalahan adab, yaitu adab seorang muslim di dalam kehidupannya sehari-hari, baik adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala atau adab dia kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga adab-adab yang lainnya dari kehidupan seorang muslim di dunia ini. Dan terakhir pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang muslim ketika dia bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam padanya memiliki banyak keutamaan. Selain hal tersebut diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bersalawat kepada beliau juga termasuk dari perkara yang wajib. Wajib bagi seorang mukmin sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara keutamanya sebagaimana hadis yang telah kita baca sebelumnya mendatangkan, yang pertama akan mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bersalawat kepadanya, Allah mendoakan kebaikan untuknya. Demikian pula akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 tingkatan. Dan juga dia akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala darinya 10 kesalahan. Sehingga bagi seorang mukmin ketika dia atau disebut padanya nama Nabi alaihi salatu wasalam untuk dia mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan juga di sana ada ancaman bagi seseorang yang dia tidak mau bersalawat ketika disebutkan di sisinya nama Nabi alaihi salatu wassalam, dia akan termasuk dari orang-orang yang syaqi, seorang hamba yang celaka, yang disebutkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-647. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Juwairiyah bintil Harith Ibnu Abi Dirar. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Juwairiyah bintil Harith Ibnu Abi Dirar radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha. Kata sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisinya. Wa kana ismuha Barrah. Dan sebelumnya Juwairiyah ini namanya adalah Barrah. Fa hawwala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ismaha fa sammaha Juwairiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah namanya, menjadikan namanya sebagai Juwairiyah. Fa kharaja wa kariha ayyadkhula wasmuha Barrah. beliau keluar dan tidak suka masuk menemuinya dalam keadaan namanya masih Barrah, sehingga dirubahlah namanya menjadi Juwairiyah. Summa raja'a ilaiha ba'dama ta'alan nahar. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian beliau kembali lagi menemui Juwairiyah ba'dama ta'alan nahar, setelah waktu itu menjadi siang. Sebelumnya beliau masuk menemuinya itu di waktu setelah sholat subuh. Setelah itu beliau keluar dan kembali lagi menemui Juwairiyah setelah waktu siang hari. Ba'dama ta'alan nahar wa hiya fi majlisiha. Dalam keadaan Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha itu masih duduk di tempatnya, di majlisnya, maksudnya di tempat sholatnya. Setelah sholat subuh, Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha ini masih duduk di tempat sholatnya. Beliau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada masuk waktu siang hari. Faqala ma zilti fi majlisik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, engkau masih duduk di tempatmu ini? Engkau tidak pergi sama sekali, masih di tempat salatmu? Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat law wuzinat bi kalimatiki wazanat hunna subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada au madada kalimatih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau Juwairiyah, istrinya radhiyallahu ta'ala anha, laqad qultu ba'daki, sungguh aku telah mengucapkan setelahmu, setelah aku meninggalkanmu, arba kalimatin, empat kalimat ini, kalimat zikir diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa marrat, sebanyak 3 kali. Lawuzinat bi kalimatiki wazanat hunna, seandainya 4 kalimat zikir ini yang aku ucapkan itu ditimbang, dibandingkan dengan kalimat-kalimat zikir yang kau ucapkan tadi setelah engkau sholat subuh sampai menjelang siang hari ini, wazanat hunna, itu pasti bisa mengalahkannya. Ini menunjukkan bahwasannya mulia dan memiliki keutamaan yang besar 4 kalimat zikir yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal istri beliau radhiyallahu ta'ala anha Juwairiyah ini, dia juga dalam keadaan mengucapkan kalimat-kalimat zikir di tempat sholatnya dalam waktu yang sangat atau cukup lama. Setelah sholat subuh, beliau masih di tempat sholatnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengucapkan kalimat-kalimat zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang cukup lama. Dari semenjak sholat subuh, beliau tidak berpindah tempat sampai waktu siang hari. Tentu itu adalah kalimat yang sangat banyak. Kalimat yang cukup banyak. Seandainya kalimat-kalimat yang banyak tersebut ditimbang, dibandingkan dengan 4 kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masih lebih utama dan memiliki pahala yang lebih besar 4 kalimat tersebut yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak fadilahnya, lebih banyak utamanya, meskipun itu hanya 4 kalimat, 4 kata yang diucapkan sebanyak 3 kali. Apa 4 kalimat tersebut? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala puji itu hanya miliknya, adada khalqih, sebanyak makhluk-makhluknya. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya sebanyak jumlah makhluk-makhluknya. Wa ridha nafsi, dan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arsy, dan seberat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa midada au madada kalimatih, dan sebanyak bilangan dari kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, empat kalimat zikir ini sungguh memiliki pahala yang besar, keutamaan yang agung, yang seandainya dibandingkan dan ditimbang dengan kalimat zikir yang diucapkan oleh istri beliau, yaitu Juwairiyah, yang beliau ucapkan semenjak sholat subuh sampai waktu siang hari, ini lebih banyak keutamanya empat kalimat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka para ulama menyebutkan di antara keutamaan empat kalimat zikir ini termasuk dari zikir pagi dan petang yang hendaknya dihafalkan dan diamalkan oleh setiap muslim ketika dia masuk waktu di pagi hari, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan empat kalimat ini. Demikian pula di waktu sore hari, karena empat kalimat ini meskipun kalimat yang ringkas, kalimat yang singkat, akan tapi memiliki makna yang luas, memiliki kandungan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdih, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji baginya itu sesuai dengan jumlah makhluk-makhluknya. Wa ridha nafsi, dan sesuai dengan keridhaan Allah taala, dan seberat timbangan arsy-Nya. Wa midada au madada kalimatih, dan sebanyak kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, fil hadis, fi hadzal hadis dalilun ala masyru'iyyati taghrilil ismi alladhi fihi tazkiyatun lin-nafs ila ma la tazkiyatun fihi, kama hawwala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isma Barrah ila Juwairiyah. Di antara faedah hadis yang terdapat di dalam hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini adalah di dalam hadis ini terdapat dalil tentang disyariatkannya untuk merubah nama. Nama yang bagaimana yang disyariatkan untuk dirubah? Alladzi fihi tazkiyatun linnafs, nama yang mengandung pensucian jiwa, ai yang mengandung bentuk rekomendasi untuk pemilik nama tersebut. Dia yang paling bagus, dia yang paling ini, yang paling itu. Nam mengandung bentuk rekomendasi, tazkiyah bahasa Arabnya. Ila ma la tazkiyata fi, kepada nama yang tidak ada bentuk pensucian jiwa atau bentuk rekomendasi bagi pemiliknya. Nam sebagaimana di sini Nabi SAW merubah nama Barrah kepada Juwairiyah. Naam, Barrah yang paling baik, yang paling bagus. Naam, dirubah menjadi Juwairiyah, yang tidak ada bentuk tazkiyatun linnafs, bentuk rekomendasi kepada pemiliknya. Naam, ini adalah perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan. Dan tentunya nama-nama yang sebaliknya, nama-nama yang jelek, nama-nama yang memiliki doa yang kurang pantas atau yang mengandung kejelekan, tentu ini lebih aula lagi untuk dirubah menjadi nama yang bagus, seperti nama-nama para sahabat atau nama para anbiya, karena nama itu mengandung doa. Sehingga Nabi SAW ketika menemui sahabat-sahabatnya yang memiliki nama yang tidak baik, nama yang mengandung tazkiyatun linnafs, itu merubah nama-nama mereka menjadi lebih baik. Qala wa fihi dalilun ala wujubi taghyiril munkar indal qudrati ala taghyirih. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang wajibnya merubah kemungkaran ketika mampu untuk merubahnya. Naam, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang dia melihat kemungkaran hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, apabila dia tidak mampu rubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, dan apabila dia tidak mampu juga, maka rubahlah, ingkarilah dengan hatinya. Fa illam yastati' taghyirahu hajara makanah, sehingga ketika dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran yang dihadapannya, jangan dia terus-menerus di situ. Nam akan tapi yang disyariatkan adalah untuk dia hajara makanah, menghajar tempatnya, meninggalkan tempat kemungkaran tersebut sejauh-jauhnya. Nam jangan sampai dia nam melihat kemungkaran tersebut dihadapannya, dia tidak melakukan apa-apa, atau bahkan dia nam ikut melakukan kemungkaran tersebut, maka ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Qala wa fihi dalilu dzikri bit tasbih wa tahmidi wa tahlili wa takbir mal inayati bidzalik. Dan di dalamnya, di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat tasbih, kalimat tahmid, tahlil dan takbir, dan disertai dengan perhatian akan hal tersebut, akan zikir-zikir tadi. 6. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yang mengandung tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Qala wa bayanu anna minhu ma huwa qalilul lafzi azimul makna kama huwa mantuqul hadis. Dan penjelasan bahwasannya di antara lafaz-lafaz zikir tersebut ada di antaranya yang memiliki lafaz yang sedikit, lafaznya ringkas, lafaznya sedikit, akan tapi maknanya besar, maknanya agung, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis ini. 4 kalimat ini ketika diucapkan seorang muslim diulang sebanyak 3 kali, baik itu di waktu pagi hari atau di waktu petang hari, itu memiliki keutamaan yang besar dan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa fihi aidan bayanu annal alam alim a'rafu bil a'mali allati yatarattabu 'alal qiyami bihal ajral katsir bi khilafi man kana dunahu fil ilmi kama huwa sharihul hadis. Dan di dalam hadis ini pula terdapat penjelasan bahwasanya seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, itu tentunya lebih mengetahui tentang amalan-amalan yang didapatkan ketika dikerjakan, itu akan mendatangkan pahala yang banyak, pahala yang besar, berbeda dengan orang yang di bawahnya di dalam keilmuan, sebagaimana yang ada di dalam hadis ini. Nabi SAW menjelaskan bahwasannya di sana ada amalan yang ringkas, amalan yang sedikit, akan tapi memiliki pahala yang besar, keutamaan yang agung, yaitu berbagai dari bentuk-bentuk kalimat zikir ini, yang mana ketika diamalkan dan ketika diucapkan akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Hadis ini disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala di dalam bab man dzikira indahun nabi sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alaihi, keutamaan barang siapa yang disebutkan di sisinya Nabi SAW, akan tapi dia tidak mau bersolawat. Wallahu ta'ala alam apa bentuk kesesuaian hadis ini dengan bab yang ada. Apabila ada yang mengetahui maka fal yufitnah, karena tidak dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala di sini tentang kesesuaian dari hadis dan bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Naam, al-muhim hadis ini menjelaskan tentang keutamaan dari 4 lafaz zikir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.